Udah jangan bertengkar. Sadarkan bahwa cuma kita yang bisa pertahankan kita. Ku terimamu baik dan burukmu apapun itu. Ku harap kau pun begitu. Jangan bertengkar.